Menang itu bukan mereka yang mampu memenangkan pertarungan. Menang itu bukan mereka yang mampu menang di pertandingan. Tapi hakikat kemenangan yang sesungguhnya, kata Rasulullah, adalah apa? Adalah orang yang mampu jihadun nafsi, orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya, orang yang mampu merundukkan keakuannya. Itu adalah hakikat kemenangan yang sesungguhnya. Tangan di hari lebaran. Ramadan di ijabah Tuhan. Maaf lahir dan batin.